waja'alu laha makanan khasan fi kutubil fikhi. Dan juga mereka memberikan bab khusus terkait dengan masalah pembatal keislaman dalam kitab fikih. Itu ada pembahasan ahkamul murtad, hukum-hukum yang terkait dengan kemurtadan atau ahkamul riddah. Barakallahu fikum. Dalam kitab fikih itu ada bab khusus. Wa huwa hukmul murtad, yaitu hukum orang yang murtad. Wa fi kulli kitabin min kutubil fikhi yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmil murtad aw bab hukmil murtad. Dan dalam setiap kitab dari kitab-kitab fikih, kata beliau, mereka para ulama menjadikan kitab yang mereka beri nama kitab hukum orang-orang yang murtad atau bab mengenai hukum orang-orang yang murtad. Fil mutawwalati wa fil mukhtasarati. Baik di dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya atau dalam kitab-kitab yang ringkas. Ya. Itu mesti ada. Antum buka Bulughul Maram, antum buka Umdatul Ahkam, antum buka Sahih Al-Bukhari, antum buka Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi. Itu mesti ada pembahasan masalah hukmul murtad atau barakallahu fikum ahkamul murtad. Menunjukkan barakallahu fikum pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgen, penting. Qalu wal murtad huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi. Dan mereka mengatakan yang dimaksud dengan murtad itu adalah orang-orang yang kafir setelah dia memeluk agama Islam. Itu maknanya murtad. Ya, orang-orang yang kafir setelah dia memeluk agama Islam. Imma li'tiqadi biqalbihi. Imma li'tiqadin biqalbihi. Bisa jadi penyebab kemurtadan adalah karena keyakinan yang ada di dalam hatinya. Iya. Keyakinan yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin dia secara barakallahu fikum. Iya. Amalan mengerjakan, tapi di dalam hati dia tidak meyakininya. Barakallahu fikum. Baik, seperti sholat lima waktu. Iya, barakallahu fikum. Dia meyakini di dalam hati sholat lima waktu itu tidak wajib. Iya, sholat lima waktu itu tidak wajib. Barakallahu fikum. Baik. Hanya keyakinan di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Iya. Tidak dia tampakkan, iya, tidak dia suarakan. Itu sudah barakallahu fikum menunjukkan apa? Ke kemurtadan. Au syakka yahsul lahu fi umuriddin. Atau dia ragu. Ya, yang terjadi pada dia terkait dengan urusan-urusan agama ini. Barakallahu fikum. Baik. Dia ragu. Agama Nasrani itu kayaknya mungkin benar juga mereka. Ya. Agama Yahudi, ya mungkin juga kebenaran pada mereka. Hindu, ya juga benar. Gitu ya. Baik. Kita tidak boleh memvonis seseorang. Gitu ya. Ragu. Ya, ragu akan kebenaran agama Islam. Ragu akan kebenaran agama yang dia peluk. Barakallahu fikum. Itu sudah merupakan apa? Tayyib, bentuk kemurtadan. Iya. Barakallahu fikum. Au fi'lin atau barakallahu fikum berupa tindakan, perbuatan. Iya. Ka'ayyas juda li ghairillah. Contoh tindakan yang merupakan bentuk kemurtadan adalah seperti orang yang sujud kepada selain Allah. Iya. Barakallahu. Sujud kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Entah itu kuburan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Atau keramat-keramat yang ada. Iya. Sujud di sana. Barakallahu fikum. Itu merupakan bentuk kemurtadan. Au yadbahu li ghairillah. Atau dia menyembelih yang dia persembahkan untuk selain Allah. Itu juga merupakan bentuk kemurtadan. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti apa? Nyembelih, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk persembahan ya kepada dedemit-dedemit, barakallahu fikum, atau ya setan-setan yang biasa dilakukan ketika pembangunan jembatan. Ya. Barakallahu fikum. Mengaja sembelihannya itu dipersembahkan untuk apa? Hah? Makhluk halus. Khawatir nanti takut mengganggu proses kelancaran pembangunan jembatan. Ya, barakallahu. Itu merupakan apa bentuk kemurtadan, tindakan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini banyak dilakukan. Ya. Baik. Terkadang orang proyek juga gak paham. Pokoknya katanya seperti itu, ya ngikut saja. Gak urusan ini masalah secara agama dinilai benar atau tidak. Yang penting proyek jalan lancar. Au yanzuru li ghairillah. Bentuk perbuatan yang murtad. Kemurtadan lagi adalah atau seseorang bernazar untuk selain Allah. Ya, misal nanti kalau saya benar-benar diangkat jadi general manager di perusahaan, dia nazar nanti saya mau nyembelih sapi, ya, di kuburan wali pulang. Gitu ya, nazarnya bukan untuk Allah tapi apa? Untuk wali, orang soleh. Itu juga merupakan bentuk apa? Kemurtadan. Kata beliau, hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Tindakan-tindakan seperti ini, barang siapa yang mengerjakannya maka dia telah murtad. Iya, dia telah keluar dari agamanya. Barakallahu fikum. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku tentunya. Au qala bi an yatakallama bisabbillahi ta'ala au sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam au sabbi dinil Islam. Atau dia berbicara dengan mencela Allah, mencela Rasul, dan mencela agama Islam. Itu juga merupakan bentuk kemurtadan dalam bentuk ucapan. Ya. Mencela Allah, mencela Rasul, dan mencela agama Islam. sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang fasik barakallahu fikum. Untuk menarik simpati orang-orang barat, sengaja dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang itu mengandung unsur celaan kepada Allah, Rasul dan agama Islam. Iya. Barakallahu fikum. Sejarah sudah berbicara tentang orang-orang seperti ini. Iya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sebagaimana Allah mengatakan, katakan wahai nabiku, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian menjadikan itu semua sebagai bahan untuk diperolok? Iya. Jangan kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini barakallahu fikum nanti akan ada pembahasan secara khusus berkaitan dengan apa? Salah seorang iya, yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika selesai perang pulang dari perang Tabuk. Tayyib. Ia asalnya cuma sekedar apa? Guyon. Iya. Bercanda. Barakallahu fikum. Untuk ya meringankan penatnya perjalanan atau safar yang jauh. Iya. Kalau ngomongnya serius terus lama-lama tegang nanti safarnya. Akhirnya mereka guyon, tapi guyonnya barakallahu fikum kelewatan. Iya. Yang dijadikan bahan guyonan adalah Allah dan Rasulnya dan juga para sahabat. Iya. Barakallahu fikum. Ma ra'aina mithla qurra'ina, belum pernah kita melihat orang yang seperti ahli pembaca Al-Qur'an di kalangan kita. Iya. Yang paling buncit perutnya, maksudnya banyak makan, dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Yang disindir adalah para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barakallahu fikum. Maksudnya Rasul itu dianggap yang paling banyak makan, yang paling penakut. Itu digunakan hanya sebagai apa? Bahan guyonan saja. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kafir. Iya, dia enggak apa-apa. Keluar, apa pantas Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan guyonan, bahan perolokan? Itu sudah kelewat batas. Barakallahu fikum. Itu niatnya guyon, enggak ada maksud. Apalagi barakallahu fikum mereka-mereka yang memang di dalam hatinya sudah memiliki maksud. Iya, memang tujuannya barakallahu fikum adalah melecehkan Islam. Ya jelas barakallahu fikum sangat wadih kekufurannya. Faridda takunu bil qaul wa takunu bil fi'li wa takunu bil i'tiqad, sehingga kemurtadan kata beliau itu kadang terjadi melalui ucapan. Iya. Melalui ucapan tanpa sadar barakallahu fikum. Seseorang mengucapkan kata-kata kekufuran. Terkadang terjadi dengan tindakan perbuatan. Dan terkadang terjadi dengan keyakinan. Iya. Semuanya memiliki peluang untuk melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari agama. Iya, lisan, tindakan dan hati kita barakallahu fikum. Tayyib, ada peluang ke arah sana. Bagi mereka yang jahil, iya bagi mereka yang bodoh tentang agamanya, barakallahu fikum sangat-sangat riskan untuk terjatuh dalam hal yang seperti ini. wa takunu bisyakki fi syai'in min umurid din. Terkadang kemurtadan itu terjadi dengan bentuk keraguan. Iya. Terkait dengan urusan-urusan agama yang sudah jelas dan pasti. Sebenarnya enggak ada peluang di situ untuk ragu, enggak ada tempat. Tapi dia masih ragu. Iya, itu menunjukkan barakallahu fikum imannya sangat-sangat tipis. Seperti kata beliau, kaman syakka fi wujubis shalah. Dia mencontohkan seperti seseorang yang ragu akan wajibnya sholat lima waktu. Iya. Seperti orang yang ragu akan wajibnya sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu belum wajib. Wajib itu nanti. Sekarang ini masih fase makiyah, belum ada niat. Kan ada yang seperti itu ya. Assalamualaikum. Baik. Au syakka fi wujubi zakat, atau dia ragu akan wajibnya zakat. Assalamualaikum. Au syakka fi tauhid, atau dia ragu akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu apakah Allah itu memang esa, hanya satu. Iya. Jangan-jangan ada Tuhan yang lain yang bisa mengatur alam semesta ini. Barakallahu fikum. Itu juga merupakan bentuk kemurtadan. Fa innahu yukaffar. Orang yang seperti ini maka dia dikafirkan. Wasyak huwa taraddud baina amrayni. Yang dimaksud dengan syak di sini adalah kebimbangan antara dua perkara yang ada. Barakallahu fikum. Wa anwa'ur ridda katsirah, kata beliau. Sehingga jenis-jenis kemurtadan itu sangat banyak. Wa Syekh rahimahullah dzakara fi hadhihi risalah ahammuha wa a'zamuha. Syekh rahimahullah menyebutkan di dalam risalah beliau ini, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang paling penting dan paling besar. Wa illa fannawaqidu katsiratun. Walaupun kata beliau pembatal keislaman itu sangatlah banyak. Kami beliau menyebutkan 10 poin yang ya, barakallahu fikum, paling besar, artinya paling berbahaya dan paling penting untuk kita ketahui. Wa satajidunaha fi kutubil fikhi fi babi hukmil murtad. Dan Anda akan mendapati poin-poin yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab-kitab fikih dalam bab hukum murtad. Artinya beliau tidak mengada-ngada. Iya. Ada kitab-kitab induk yang menjadi rujukan beliau. Ya, kalau enggak percaya 10 poin tadi, silakan Anda merujuk kitab-kitab induk yang menjadi pegangan seluruh umat Islam. Iya. Bila syakin wala raib. Entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya semua kutubu sunan atau Bulughul Maram, barakallahu fikum, ataupun Umdatul Ahkam. Itu ada poin-poin yang beliau sebutkan. Baik. Kata beliau, wali Syekh Abdullah Ibnu Muhammad rahimahumullahu risalatan atau risalatun ismuha al-kalimatun nafi'atu fil mukaffiratil waqi'ati. Kata beliau Syekh Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, memiliki sebuah karya risalah yang judulnya adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat terkait dengan pembatal-pembatal keislaman yang terjadi di tengah-tengah umat. Ada karya secara khusus ditulis. Wahia matbu'atun fi daris taniyah wa ghairiha. Dan kitab beliau ini alhamdulillah sudah dicetak oleh penerbit Tayyib Ad-Durarus Saniyah. Baik. atau dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, terkumpul di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah dan yang lainnya. Wal'an, kata beliau, lamma fasha al-jahlu washtaddat ghurbatud din zahara nasun minal ladina yatasammuna bil ilmi wa yaquluna la tukaffiruna. Lalu itu beliau menyebutkan sebuah fenomena. Kata beliau, adapun sekarang realita yang terjadi saat ini, kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, tatkala kejahilan itu merata, artinya lebih banyak umat Islam yang gak paham, gak ngerti tentang agamanya dibandingkan yang mengerti, yang jauh dari majelis ilmu lebih banyak daripada yang mengikuti majelis ilmu, sehingga kebodohan tersebar. Washtaddat ghurbatul Islam, sehingga Islam itu akan semakin nampak asing. Ya. Karena memang umat Islamnya sendiri jauh dari agama, sehingga orang-orang yang berusaha mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, ya, secara kafah, justru mereka anggap asing. Barakallahu fikum, ya. Baik. Orang yang rajin sholat saja sudah dianggap aneh, padahal sholat ya, sangat wajib. Barakallahu. Baik. Apalagi kalau orang yang sholatnya itu memang benar-benar sesuai dengan sunnah. Orang yang sholatnya itu tuma'nina, barakallahu fikum, iya, tayyib, khusyuk, itu sebagian masyarakat tidak senang. Iya. Sholat lama sekali, gitu ya. Asing menurut mereka, karena mereka terbiasa sholat kilat. Iya, barakallahu fikum. Kita baru baca doa istiftah, dia sudah ruku, masya Allah. Jadi pas giliran yang imami orang yang punya ilmu, sholatnya masya Allah bagus, tapi sama masyarakat yang nggak paham agama itu dikomentari. Iya, barakallahu fikum. Sholat lama sekali. Gitu ya, ngomel-ngomel di belakang. Atau langsung imamnya didatangi, wis, sampai enggak usah lagi jadi imam ya, Mas. Nah, itu baru sholat. Ya, sholat iya, berusaha nyunah, khusyuk, itu sudah dianggap asing, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita mau mempraktekkan amalan-amalan sunnah yang memang barakallahu fikum, iya, lebih detail lagi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Karena kejahilan tadi barakallahu fikum sehingga Islam itu nampak asing. Baik. Kata beliau, dalam keadaan seperti inilah muncul manusia-manusia yang ya mengklaim diri mereka itu memiliki ilmu, menamakan diri mereka itu sebagai orang yang berilmu, entah sebagai seorang ustaz, kiai ataupun syekh. Barakallahu fikum. Dan mengeluarkan pernyataan la tukaffirun nasa yakfi ismul Islam. Iya. Jangan kalian mengkafir-kafirkan manusia. Cukup dengan nama Islam saja. Maksudnya mereka ingin menghentikan para dai, para duat barakallahu fikum yang mengingatkan umat dari amalan-amalan yang bisa mengeluarkan dari apa? Keislaman. Mereka tidak senang. Iya, mereka tidak suka. Barakallahu fikum. Baik. Iya, kalau ada para dai barakallahu fikum yang mengingatkan umat Islam dari apa? Dari amalan-amalan yang akan membawa seorang muslim itu keluar dari agamanya. tidak suka. Ya, jangan suka mengkafir-kafirkan. Ya sudah, cukup saja Islam sudah. Barakallahu fikum. Baik. Yakfi annahu yaqul ana muslim walau fa'ala ma fa'ala. Sudah cukup seorang itu mengatakan saya muslim walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Walau dzabaha li ghairillah. Ya, walau dzabaha li ghairillah, walau sabballah wa rasulahu, walau fa'ala ma fa'ala, ma dama annahu yaqulu ana muslim fala tukaffiru. Ya. Selama dia mengaku ana muslim, ya sudah. Iya, enggak usah dikafir-kafirkan. Walaupun dia tadi jelas menyembelih untuk selain Allah. Iya. Barakallah. Melakukan apa? Penyembelihan dalam bentuk sesajen. Walaupun barakallahu fikum dia mencela Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau dia ngomong, ya ana muslim. Tapi dia mencela Allah, mencela Rasul. Baik, jangan. Sudah, biarkan. Karena dia sudah mengaku muslim, iya, jangan kamu katakan dia orang yang kafir. Itu fenomena yang ada, kata beliau. Baik. Wa ala hadza yadkhul fit tasammi bil Islam al batiniyah wal karamitah. Iya, dengan prinsip seperti inilah masuk ke dalam nama Islam firqah batiniyah dan karamithah. Wa yadkhul fihi al-kuburiyun. Masuk juga di dalamnya adalah al-kuburiyun, orang-orang yang mengagungkan kuburan. Barakallahu fikum. Artinya mereka-mereka ini barakallahu fikum. Iya. Iya. Tetap dikatakan sebagai seorang muslim walaupun barakallahu fikum celaannya terhadap Islam itu luar biasa. Karamithah batiniyah barakallahu fikum itu sangat-sangat ngawur. Iya. Keyakinan mereka tentang barakallahu fikum rukun Islam. Gitu ya. Mereka punya takwil-takwil sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Puasa menurut mereka puasa itu bukan menahan makan dan minum. Kalau menurut aliran batiniyah karamithah. Tetapi maksudnya puasa itu adalah imsakus sir. Menahan rahasia. Itu namanya puasa. Orang yang mampu menyimpan rahasia. Baik. Yang dimaksud dengan haji bukan haji ke Baitullah. Tapi apa? Mengunjungi orang-orang saleh. Iya. Imam-imam mereka. Barakallahu. Tayyib. Sekian banyak barakallahu fikum. Tayyib, syariat-syariat Islam itu mereka tafsirkan dengan barakallahu fikum. Iya. Pemikiran mereka. Jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini barakallahu fikum bagi dai-dai seperti tadi. Iya, jangan. Jangan dikafirkan. Iya. Mereka itu masih mengaku sebagai muslim. Barakallahu fikum. Wa yadkhul fihi ar-rawafid. Masuk juga di dalamnya orang-orang rawafidh, orang-orang Syiah. Dengan seruan seperti ini orang-orang Syiah enggak boleh dikafirkan. Orang-orang rawafidh tidak boleh dikafirkan. Karena apa? Mereka ngakunya masih sebagai muslim. Padahal secara i'tiqad, secara ideologi sangat bertolak belakang dengan Islam. Iya. Sebagian mereka meyakini barakallahu fikum bahwasannya harusnya Ali yang menjadi apa? Nabi, bukan Nabi Muhammad. Sebagian mereka yang lebih parah lagi meyakini bahwasannya Ali adalah Tuhan. Sesembahan mereka. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Dan masih banyak warahmatullahi wabarakatuh ideologi-ideologi mereka yang bertolak belakang dengan Islam. Nah kalau seruan seperti tadi diterima, ya berarti orang-orang rafidhah tidak boleh dikafirkan. Iya. Karena mereka mengaku sebagai Muslim, apapun yang mau mereka lakukan, ya apapun terkait dengan ucapan mereka, keyakinan mereka tentang Islam, terserah. Yang penting mereka ngaku sebagai Muslim, ya sudah, jangan dikafirkan. Barakallahu fiikum. Baik. Wa yadkhul fihi al-qadiyaniyah. Masuk juga dalam barakallahu fiikum. Iya, istilah mereka ini yaitu Ahmadiyah, Al-Qadiyaniyah. Ahmadiyah juga mengaku sebagai apa? Muslim. Iya. Barakallahu fikum. Kalau sekedar mengaku sebagai Muslim, barakallahu fikum, terserah bagaimana keyakinannya tentang agama Islam, barakallahu fikum, itu tidak boleh dikafirkan. Ya, mereka-mereka ini akan kita katakan barakallahu fikum sebagai Muslim dan bukan orang yang kafir, orang yang murtad. Barakallahu fikum. Wa yadkhul fihi kullu man yad'i al-Islam. Sehingga masuk di dalamnya setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Dalam keadaan barakallahu fikum, iya, keyakinannya barakallahu fikum terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan syariat-syariat Allah, itu sangat bertolak belakang. Barakallahu fikum. Baik, yang seperti ini tidak benar. Ya, yang seperti ini tidak benar. Yaquluna, mereka mengatakan la tukaffiru ahadan. Mereka mengatakan jangan kamu mengkafirkan seorang pun walau fa'ala ma fa'ala au i'taqada ma i'taqada. Walaupun dia melakukan apa saja, meyakini apa saja. La tufarriqu bainal muslimin, jangan kamu memecah belah kaum muslimin. Ini sudah over. Ini sudah kebablasan. Barakallahu fikum. Ya. Pengennya barakallahu fikum adalah tidak bergampang-gampangan dalam mengkafirkan seseorang. Iya, tapi barakallahu fikum akhirnya apa? Kebablasan. Iya. Yang jelas-jelas kekufurannya barakallahu fikum, yang jelas-jelas iya, kemurtadannya itu dikaburkan. Yang penting mereka itu labelnya muslim. Ya sudah. Iya, jangan dikafirkan. Barakallahu. Ini jenis, salah satu jenis barakallahu fikum dari tayyib keadaan umat ini. Iya. Barakallahu fikum. Ada yang barakallahu fikum tayyib ghulu dari sisi takfir. Iya. Dalam artian barakallahu fikum sangat mudah mengkafirkan seseorang. Itu orang-orang yang barakallahu fikum berpemahaman khawarij. Iya. Barakallahu fikum. Pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar dianggap kafir. Ada orang berjudi, ada orang berzina, barakallahu fikum, PNS itu semuanya kafir menurut mereka. Iya, kenapa? Karena berhukum dengan hukum tauhid. Polisi, iya, orang-orang TNI itu semuanya kafir. Ini juga salah. Iya, over, kebablasan. Barakallahu fikum. Baik. Padahal dalam masalah ini barakallahu fikum syariat memberikan rincian. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ada juga tipe yang kedua yang disebutkan oleh Syekh tadi. Ya, yaitu apa? Terlalu lembek. Artinya tidak boleh mengkafirkan siapapun. Yang penting dia sudah mengaku sebagai Muslim, ya sudah, jangan dikafirkan. Ini juga over, kebablasan. Ya, jelas-jelas mungkar, jelas-jelas kufur. Barakallahu fikum, nggak bisa ditakwil kemana-mana. Dia sendiri juga barakallahu fikum mengakuinya. Tayyib. Tapi yang saat ini ngotot, enggak kafir dia. Iya. Rafidhah itu enggak kafir. Nah, Ahmadiyah itu enggak kafir. Padahal jelas-jelas. Ini barakallahu fikum apa? Kebablasan. Iya. Yang depan barakallahu fikum adalah sikap Ahlus Sunnah barakallahu fikum tayyib. Mereka tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seseorang tanpa bukti yang jelas, dan juga mereka barakallahu fikum tidak terlalu lembek dalam artian melindungi semua barakallahu fikum pemikiran-pemikiran kufur dan yang lainnya. Dan itu ada ilmunya. Ya, itu ada ilmunya barakallahu fikum, dan itu akan kita pelajari. Iya. Sehingga kita bisa menjadi poros tengah. Iya. Antara barakallahu fikum orang-orang khawarij tayyib dan antara orang-orang murjiah. Iya. Tayyib. Kata beliau selanjutnya, subhanallah, nahnu la nufarriqu bainal muslimin walakin haula'i laisu al muslimin li'annahum lamma irtakabu nawaqidhal islam kharaju minal islam. Maka beliau mengatakan subhanallah, ya, kami tidak memecah belah kaum muslimin, tetapi merekalah yang bukan masuk dalam golongan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tatkala melakukan pembatal-pembatal keislaman tadi, maka mereka telah keluar dari Islam. Iya. Kita tidak memecah belah kaum muslimin. Ahmadiyah bukan muslim. Rafidhah bukan muslim. Baik. Sehingga tidak benar kalau mereka menggambarkan kita sebagai pemecah belah kaum muslimin. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kita berusaha membedakan antara yang muslim dan pura-pura menjadi muslim. Barakallahu fikum. Fa kalimatu la tufarriqu bainal muslimin kalimatu haqqin wal muradu biha batil. Sehingga kata beliau, ucapan jangan kalian memecah belah kaum muslimin adalah kalimat yang benar, tapi maksudnya kebatilan. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu salah satu barakallahu fikum gaya atau metodenya orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat. Iya. Dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, namun dia gunakan untuk maksud yang salah. Ya memang benar. Tidak boleh kita memecah belah kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk apa? Mempersatukan kaum muslimin. Memang benar. Tapi dia membawa makna ini barakallahu fikum, maknanya tidak boleh. Iya, tidak boleh apa? Menegur kesalahan. Iya, karena kalau kita menegur, kalau kita menyalahkan, kalau kita mengkafirkan, nanti pecah. Barakallahu fikum. Baik, itu pemahaman yang salah, yang salah. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, li'anna sahabata radhiyallahu anhum lamma irtadda man irtadda minal Arab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qataluhum. Iya, belajar sejarah. Coba lihat. Para sahabat radhiyallahu anhum, kata beliau, tatkala tayyib murtad, orang-orang yang murtad dari kalangan bangsa Arab, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sudah. Jadi ketika Rasul wafat, barakallahu fikum, banyak orang-orang Arab barakallahu fikum yang murtad. Iya. Kembali lagi kepada agama yang lalu. Barakallahu fikum. Apakah para sahabat seperti para duat tadi? Hah? Sudah, biarin aja mereka murtad. Biarin mereka kembali kepada agama yang lalu. Iya. Yang penting kan mereka sudah mengucapkan syahadat. Kalau kita perangi mereka, pecah. Sekarang kita butuh mempersatukan. Kita butuh apa? Kekuatan. Iya. Apalagi kalau musuh tahu meninggalnya Rasul, mereka akan menduga kita lemah kekuatannya. Sudah, biarin saja. Mereka apa? kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa seperti itu? Tidak. Tapi apa? Qataluhum. Para sahabat memerangi mereka. Ya, para sahabat memerangi mereka. Barakallahu fikum. Baik, sampai mereka mau kembali kepada Islam. Maqalu la tufariqu bainal muslimin. Tidak ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Iya. Barakallahu fikum. Li'annahum laisu muslimina madamu ala ridda. Karena memang mereka bukan lagi kaum muslimin selama mereka masih di atas kemurtadannya. Barakallahu fikum. Wa hadza ashaddu min annaka tahkumu li kafirin bil Islam. Iya. Dan hal ini kata beliau lebih parah lagi ketika Anda menghukumi orang yang kafir itu sebagai seorang muslim. Jelas, ini agamanya Nasrani. Iya, ini orang agamanya Yahudi. Kalian katakan ini muslim. Iya. Dia ini apa? Muslim. Iya. Itu lebih parah lagi. Iya. Orang yang sudah jelas-jelas kafir, barakallahu fikum, jelas-jelas non-muslim dikatakan muslim. Baik, barakallahu fikum. Wa sayatikum anna minar riddah man lam yukaffir kafira. Iya, dan akan datang kepada kalian kata beliau pembahasan termasuk bentuk kemurtadan seorang yang tidak mau mengkafirkan orang yang kafir. Ya, saya nggak mau bilang kalau si fulan itu kafir. Gitu ya, bahaya ucapan itu. Ahok itu kalau dibilang kafir nggak berani saya. Kawan, nggak mau seperti itu. Iya. Itu justru barakallahu fikum rusak agamanya orang yang mengucapkan tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk apa? Kemurtadan. Tidak mengkafirkan orang yang kafir. Barakallahu fikum. Akan ada pembahasannya. Baik. Au syakka fi kufrihi atau ragu akan kekufurannya. Saya ragu. Ahok itu kafir atau muslim ya? Soalnya dia kadang ucapannya bela umat Islam. Gitu ya. Bela kepentingan umat Islam. Kayaknya dia itu muslim. Ya, tapi juga kafir. Ragu. Barakallahu fikum. Baik. Fa hadhihi al-mas'alah kata beliau wa hiya man lam yukaffir al-kafira aw syakka fi kufrihi fa huwa kafirun mithluhu. Masalah seperti ini. Iya. Baik. Yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir atau ragu akan kekufurannya, maka dia juga kafir. Ya, maka dia juga kafir sama seperti orang tadi. Barakallahu fikum. Baik, sehingga enggak main-main barakallahu fikum. Iya. Ngeri. Wa haula'i yaquluna, mereka-mereka ini kata beliau mengatakan la tukaffiru ahadan walau fa'ala ma fa'ala ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah. Mereka mengatakan jangan kalian mengkafirkan seorang pun apapun yang dia lakukan terserah. Ya. Yang penting dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting KTP-nya muslim. Ini agamanya Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Antum wajahu al-malahida. Watruku haula'il ladzina yad'una al-Islam. Iya. Tayyib. Kalian hadapi saja orang-orang yang menyimpang itu. Tayyib. Tinggalkan mereka yang mengaku sebagai muslim. Sudahlah jangan nyala-nyalain yang ini ya. Itu loh yang jelas-jelas kafir. Nah, gitu ya. Itu loh yang jelas-jelas barakallahu fikum mulhid. Itu saja yang kamu, hah? Kamu apa? Kamu tahrir, kamu barakallahu fikum tayyib. Iya. Kamu ingkari. Kalau yang ini kan ngakunya muslim, sudah, biarin. Barakallahu fikum. Itu ada. Iya, tipe-tipe dai yang seperti itu. Naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, haula'i aktar minal malahidah. Justru orang yang seperti inilah lebih berbahaya daripada orang-orang yang mulhid. Orang mulhid seperti orang-orang kiri. Iya. Justru orang-orang yang seperti ini itu lebih berbahaya daripada mulhid. Orang-orang kiri. Paham ya? Barakallahu fikum. Baik, orang-orang komunis. Biar sudah, jangan nyerang umat Islam dulu, komunis saja kamu serang. Iya. Justru ucapan seperti ini lebih berbahaya dari pernyataan orang-orang komunis. Barakallahu fikum. Li'anna al-malahida madda'u al-Islam. Baik, wala idda'u anna alladziina hum 'alaihi al-Islam. Karena orang-orang yang mulhid, orang-orang kiri, mereka enggak mengklaim diri mereka sebagai muslim. Dan mereka juga tidak mengklaim apa yang ada pada mereka itu adalah Islam. Enggak. Justru mereka anti kepada Islam. Barakallahu fikum. Baik. Artinya barakallahu fikum, kemungkaran dan kesesatan orang-orang mulhid ini apa? Jelas. Iya, wadih, gamblang. Amma haula'i fa tayyib yakhda'una an-nasa wa yad'una anna al-kubra huwa al-islam. Adapun mereka-mereka ini, dai-dai yang seperti itu, menipu umat manusia, menipu kaum muslimin, dan mereka mengklaim bahwasanya kekufuran itu adalah Islam. Iya. Kalau orang-orang malahida, orang-orang kiri, jelas mereka tidak melabeli apa yang menjadi produk mereka itu adalah Islam. Tapi kalau barakallahu fikum tipe dai-dai seperti tadi, melabeli kekufuran dengan nama Islam. Itu bahayanya. Iya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa'a'a'faha'ulai asyaddu minal malahidah. Maka mereka-mereka ini itu lebih parah, lebih berbahaya daripada malahidah. Baik. Faridah asyaddu minal ilhadi wal-iyadhi billah. Maka kemurtadan itu jauh lebih parah dibandingkan kemulhidan wal-iyadhi billah. Fayajibu an na'rifa mauqifana min hadhihi al-umuri wa numayyizuha tayyib wa natabayyanuha. Iya, barakallahu fikum. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita harus bersikap dalam menyikapi perkara-perkara tadi, bagaimana kita memilah-milah, dan bagaimana kita barakallahu fikum menjelaskannya. Gitu ya. Itu kewajiban bagi kita semua. Sehingga kita tidak masuk dalam kategori barakallahu fikum yang gampang dalam mengkafirkan orang lain, dan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menggampang-gampangkan kekafiran. Iya, itu semua membutuhkan ilmu. Assalamualaikum. Baik. Kemudian kata beliau, li'annana al-an fi ta'miyatin. Ada Syekh Al-Fauzan. Karena zaman kita saat ini itu zaman ta'miyah. Semuanya serba kabur. Artinya perkara itu dibuat kabur, dibuat samar. Iya, barakallahu fikum. Antara al-haq al-batil itu nyampur. Antara kekufuran dan keislaman nyampur. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya menjadi apa? Samar. samar tadi sebenarnya bagi mereka-mereka yang jauh dari agama, yang jauh dari ilmu, ya jadinya samar. Iya, bagi yang punya ilmu ya sebenarnya nggak samar, jelas. Iya. Ilmu itu ibarat cahaya. Dan sering dalam beberapa nas ilmu itu di barakallahu fikum dianalogikan dengan apa? Cahaya. Sehingga orang yang jauh dari ilmu ya berarti dia jauh dari cahaya. Barakallahu fikum. Iya, maka ya akan nampak tidak jelas bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu tadi. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan kata beliau fahunaka, kata beliau, nasun yu'allifuna wa yaktubuna wa yantaqiduna wa yuhadiruna wa yaqulun la tukafirul almuslimin. Karena memang di sana ada fenomena orang-orang yang rajin menulis, ya, membuat artikel-artikel barakallahu fikum, sering mengkritisi khususnya syariat-syariat Islam barakallahu fikum, sering juga mengadakan muhadharah, iya, simposium barakallahu fikum, tayyib, atau bedah buku atau yang semisal dengannya, dan mereka mengatakan jangan kalian mengkafirkan kaum muslimin. Ucapannya yang benar, tapi maksudnya barakallahu fikum yang dia inginkan adalah membiarkan segala sesuatu itu menjadi apa? Ngambang. Iya, yang jelas-jelas kufur, yang jelas-jelas barakallahu fikum kekufuran, itu enggak boleh sama dia untuk disampaikan kepada umat. Barakallahu fikum. Naqul, kata beliau, nahnu nukaffiru man kharaja 'anil Islam, ammal muslim fala yajuzu takfirahu. Kita katakan, kata beliau, kita akan mengkafirkan orang-orang yang memang dia telah keluar dari Islam. Iya, dengan bukti-bukti yang ada tentunya. Adapun orang-orang yang memang masih muslim, ya tidak boleh kita mengkafirkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ada pun selanjutnya beliau setelah itu akan menjelaskan poin yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Iya, intinya sekali lagi kita sangat-sangat butuh dengan ilmu yang bisa barakallahu fikum, iya, membimbing kita untuk bisa membedakan mana kekufuran dan mana yang bukan. Barakallahu fikum. Dan itu akan kita bahas dalam kitab ini, dalam kajian-kajian yang berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal, bagi yang ingin bertanya monggo. Safari. Ini tadi ada Allah Rasulullah. Itu termasuk dari Mustafa. Oh. Bagaimana dengan Allah malaikat? Malaikat dipakai tanda. Sama. Sama dalam bentuk kemurkaan. Mengolok-olok malaikat Allah Subhanahu wa taala juga termasuk. Nah, iya, bahaya. Ya. Itu ucapan berbahaya. Bagaimana bernazar yang benar? Nazar yang benar adalah nazar yang lillah. Nazarnya itu dipersembahkan dan diperuntukkan untuk Allah. Ya, dan dia bernazar barakallahu fikum dengan nazar yang baik. Ya, nazar ketaatan. Bukan nazar dalam bentuk kemaksiatan. Iya. Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasiyahu fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka tunaikanlah nazarnya. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan dia tunaikan. Iya. Terus bagaimana? Kafarat. Kan ada ya, orang-orang yang jahil terkadang nazarnya itu adalah nazar maksiat. Iya. Barakallahu fikum. Nanti kalau saya jadi naik pangkat, teman-teman mau ditraktir minum khamr. Ya. Ke kafe A, B, C. Itu adalah kafe yang memang untuk barakallahu fikum orang-orang minum khamr. Mau buat party dia. Barakallahu fikum. Tapi setelah dia mengikuti kajian, taklim, ya, Masya Allah benar-benar dia naik pangkat, waduh, sudah terlanjur Ustaz, nazarnya kayak gitu kemarin. Ya sudah. Iya. Bayar kafarat. Kafarat sumpah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jika bernazar seperti jika nanti masuk PNS diterima jadi PNS tasyakuran motong sapi, apakah termasuk jatuh dalam kemurtadan? Ya tidak. Iya, maksudnya dia bernazar ya, nanti kalau memang jebol ya masuk diterima jadi PNS, dia akan tasyakuran, artinya bersyukur gitu ya, dan itu dia persembahkan untuk Allah. Nah, yang dimaksudkan kemurtadan tadi kalau dia persembahkan sapinya tadi untuk orang saleh. Ya, nanti saya motong sapi yang saya persembahkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu baru barakallahu fikum bentuk ya kemurtadan. Tapi kalau dia bernazar, ya saya bernazar billahi alayya, kalau saya diterima jadi PNS nanti mau motong sapi sebagai rasa syukur kepada Allah, itu tidak termasuk dalam pembahasan kita. Ya, ditunaikan. Baik. Apa ada pendapat orang yang meninggalkan perintah wajib, contohnya sholat 5 waktu, maka dihukumi kafir? Apakah pendapat ini benar? Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan masalah ini, hukum orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu ada 2 keadaan. Yang pertama, juhudan. Artinya barakallahu fikum, memang dia menentang kewajiban tadi. Iya, sholat 5 waktu itu gak wajib bagi saya. Saya ini sudah makrifat. Gitu ya, saya ini sudah sampai pada tingkatan hakikat. Jelas, dia mengatakan barakallahu fikum gak wajib. Ya, maka itu apa? Sepakat para ulama akan kufurnya. Iya. Yang kedua adalah orang-orang barakallahu fikum yang meninggalkan sholat 5 waktu takasulan, karena malas. Ya, dia tidak mengingkari kewajibannya, ya tapi malas. Barakallahu fikum. Ya. Maka ada khilaf yang cukup sengit di kalangan mereka, para ulama, qadiman wa hadisan, dulu dan sekarang, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan kafir, sebagian lagi mengatakan murtakibul kabirah. Dia ini berada di ambang kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ya. Sehingga barakallahu fikum. Ucapan seperti ini kalau dimutlakan, ya, itu kurang tepat, tapi harus dirinci. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang dimaksudkan dengan barakallahu fikum tarikus sholat, meninggalkan sholat, itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan sholat secara totalitas. Ya, tidak sholat 5 waktu sama sekali. Baik. Tapi kalau mereka-mereka yang kadang sholat, kadang maghrib saja sholatnya, kadang pas ketemu zuhurnya lagi enak ya zuhur saja, masih ada sholatnya, maka mereka ini dikatakan an sholatihin setahun, orang yang lalai dari sholatnya. Itu lebih ringan dibandingkan orang yang memang barakallahu fikum tidak sholat sama sekali. Itu yang masuk dalam pembahasan sebagaimana dari penjelasannya Ibnu Taimiyah. Apakah orang Syiah dihukumi kafir semua? Bagaimana kalau ada orang Syiah yang masih awam? Barakallahu fikum. Baik. Kalau Syiah itu barakallahu fikum. Iya. Ada rinciannya. Iya. Ada orang Syiah yang masih barakallahu fikum ringan pemahamannya, yaitu terkait dengan masalah mana yang lebih afdal antara Ali dan Utsman. Iya. Baik. Yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman itu memiliki pemahaman Syiah. Iya. Dan itu orang-orang Syiah awal-awal kemunculannya. Dan ini barakallahu fikum ringan. Iya. Kemudian barakallahu fikum naik lagi, kesesatan mereka bertambah ketika mereka menganggap Ali lah yang berhak untuk menjadi nabi. Malaikat Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Ini kufur. Iya, barakallahu fikum. Kalau yang tingkat yang berikutnya lagi yang paling parah, yaitu yang menyatakan Ali adalah Tuhan kami. Barakallahu fikum. Baik. Ya, tergantung barakallahu fikum orang awam tadi. Kalau dia punya keyakinan-keyakinan kekufuran, ya maka dia dihukumi kufur. Tapi kalau dia enggak tahu, cuma ikut saja ada acara malam Asyura gitu, dia ikut-ikut saja gitu ya. Tapi enggak tahu nih maksudnya apa, pokoknya diajak teman, ya, senang aja rame-rame, pesta-pesta begitu. Dia enggak paham. Maka tidak dihukumi barakallahu fikum kekufuran badannya. Ya, tapi kalau dia barakallahu fikum ngomongnya si awam, tapi dia meyakini, iya, mereka Jibril itu pengkhianat itu. Harusnya Ali yang jadi nabi. Nah, itu yang bahaya. Iya, ngomongnya awam tapi meyakini seperti itu barakallahu fikum. Dinasihati. Diingatkan. Iya, sampai ini muslim orang. Iya. Kamu itu muslim atau bukan sih? Ya muslim. Nah, muslim enggak ada yang seperti itu. Kalau muslim ini nabinya Nabi Muhammad. Kalau yang nabinya Ali, nah gak tahu, jangan ngaku muslim. Gitu ya, dinasihati. Kalau gitu. Loh katanya Habib Fulan seperti itu. Nah gitu ya, nah kalau gitu. Maka dijelaskan. Baik. Seorang keluarga saya mengatakan Al-Quran itu hanya textbook, syariat itu hanya aturan primitif, puasa Ramadan hanya membuat sakit. Apakah ini termasuk memperolok dan kemurtadan? Nah, jelas, wali. Iya, barakallahu fikum. Hey. Seperti ini barakallahu fikum, dinasihati. Iya, diingatkan barakallahu fikum. Tanya dia. Sampai itu muslim atau bukan? Iya. Sampai itu muslim atau bukan ngomong kayak gini? Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu fikum. Iya. Itulah kejahilan yang terjadi di kalangan umat ini barakallahu fikum. Mereka ini orang-orang yang termakan oleh dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahannam barakallahu fikum. Ya. Lagi kita masih bisa menasihati, mengarahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita lakukan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.